Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin setiap pagi. Dan insyaallah di pagi hari ini kita dibersamai kembali dengan salah satu narasumber yang sudah pernah kita undang di ANB Official. Beliau adalah Pak Yoso Lukito. Yang kali ini nanti tema kita berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang FBH, dan insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maklaran di dunia online. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat ini adalah materi tambahan, sehingga kita tidak lagi menggunakan acuan buku halal haram bisnis online, meskipun barangkali nanti apa yang disampaikan oleh Pak Yoso ada beberapa keterangan yang itu bisa kita ambilkan baik dari buku Halal Haram Business Online maupun dari buku saya yang secara khusus membahas tentang hukum maklaran, yaitu pasar muslim dan dunia maklar. Dan insyaallah sebagai informasi, dalam 2 hari berikutnya, sekarang Rabu, Kamis, kemudian hari Jumat, kita akan bedah buku baru yang berjudul Pengantar Qawaid Fiqhiyah Kubroh, Pengantar Kaidah Fikih Besar, berikut beberapa turunannya dan bagaimana penerapannya dalam fikih muamalah. Baik, alhamdulillah Pak Yoso sudah siap. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Yoso pagi ini? Alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, karena kita masih merindukan ilmu dari Pak Yoso, terutama terkait bagaimana mendongkrak penjualan secara online, maka insya Allah kita ingin mendengarkan kembali penjelasan dari Pak Yoso. Terutama kemarin beliau sempat menyinggung bahwa beliau telah membuat satu platform ya, yang namanya shopme.click, yang ini katanya adalah mempertemukan antara para maklar dengan para pemilik barang. Dan nanti saya juga berharap beliau akan menjelaskan tentang beberapa model maklaran seperti dropshipping yang ada di Facebook maupun yang ada di marketplace, serta berbagai macam fenomena yang ada di sana. Dan jika nanti ada beberapa catatan yang perlu kita tambahkan, insya Allah kita tambahkan. Tapi Pak Yoso, kita berikan waktu untuk Bapak kurang lebih 20-25 menit. Wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz dan semua kru pada pagi hari ini dan juga para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua terkait dengan maklaran online. Dan mohon dibantu untuk bisa melakukan sharing materi saya dari teman-teman yang ada di studio. Baik, tentu sekalian sebelum materi saya terlihat, saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan dropshipper atau maklar online seperti ini, itu sebetulnya fenomenanya terjadi tidak hanya di media sosial, tapi juga fenomena yang terjadi di marketplace juga. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, di mana khusus di marketplace ini banyak sekali permasalahan yang terkait dengan cloning-cloning yang terjadi di marketplace. Baik, Alhamdulillah materinya sudah bisa saya share terkait dengan market maklar online, digital marketing. Sedikit ini hanya biodata saja dari saya, dan kemarin juga sudah disampaikan tentang biodata saya. Saya lanjut saja. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini selain digitalbusiness.com, kami juga membangun shopme.link yang alhamdulillah sudah lebih dari 500 reseller dan dropshipper yang mendaftar secara wakalah. Nanti kami akan jelaskan di belakang. Tapi secara umum, saya ingin sampaikan bahwa maklar online itu sering juga disebut dengan marketing affiliate sebetulnya. Ada istilah marketing affiliate. Nah, flow secara umum, saya akan sampaikan dulu flow secara umum, bahwa pemilik produk biasanya akan menawarkan secara online maupun offline. Kemudian ada pihak yang membeli produk untuk dijual kembali melalui channeling-channeling, baik itu media sosial maupun marketplace, kepada customer. Dan kemudian customer akan membelinya adalah kepada orang yang sudah terlebih dahulu membeli produk itu yang untuk dijual kembali dari penawar atau pemilik jasa sebelumnya. Kemudian yang itu sering disebut dengan reseller. Kemudian ada lagi adalah mereka yang tidak membeli produknya tapi ingin menjualkannya dengan channel yang sama, yaitu dengan digital marketing, yaitu lewat media sosial, website, dan marketplace. Kemudian menawarkannya kepada customer, dan customer biasanya akan langsung mendapatkan produknya bukan dari yang menawarkan, tapi kepada langsung kepada pemilik atau produk jasa tersebut. Jadi secara umum seperti ini di online, hampir sama seperti di offline. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah maklar online itu banyak terjadi baik di marketplace maupun di luar marketplace. Nah, saya pertama akan menjelaskan dulu tentang maklar online marketplace, alur dropshipper yang banyak terjadi di marketplace. Yang ini mungkin teman-teman perlu juga, dan para pemirsa maksud saya perlu juga mengetahuinya. Yang pertama adalah biasanya teman-teman dropshipper yang ada di marketplace itu akan mengincar dulu salah satu akun di marketplace. Contohnya adalah misalnya saya sebut ya merek, yaitu Tokopedia misalnya. Ambil produk dan dia mengejar satu akun gitu ya, yang di media di marketplace tersebut. Kemudian setelah itu dia pilih malah yang kira-kira bagus berdasarkan penilaian dari pembeli. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan dropshipper ke beberapa marketplace lainnya, dan dengan cara melakukan scammer data dengan aplikasi. Jadi contoh misalnya di akun media saya mengejar satu akun media, satu akun di marketplace, dan akun itu memiliki 20 produk. Gitu ya. Artinya saya melihat ada 20 produk nih akun ini, dan bagus akun ini di apa namanya secara predikat cukup bagus. Kemudian saya ambil 20 akun ini, dan 20 produknya itu saya cloning. Saya scammer istilahnya. Jadi saya scammer, dan 20 produk itu biasanya rata-rata satu produk tuh punya 4 sampai 5 foto. Katakanlah 5 foto. Maka itu otomatis akan saya lakukan scammer secara cepat. Nah, scammer itu ada aplikasinya yang biasa digunakan. Jadi artinya mengambil datanya secara langsung. Ya, contoh satu akun ada 20 produk tadi saya sampaikan, dan satu produknya punya 5 foto, artinya akun ini memiliki 100 foto produk dari akun yang verifikasinya atau predikatnya bagus. Setelah itu saya akan melakukan sebuah cloning akun. Di mana setiap marketplace saya akan mengcloning, saya akan memiliki 10 akun. Artinya saya masing-masing akan mendapatkan total 30 akun. Di mana dalam 30 akun itu yang saya scammer dari awalnya, yang bisa saya ambil adalah langsung otomatis kategori produknya, description produknya, term and condition produknya, foto-foto produknya, otomatis langsung saya bisa rubah watermark foto produknya sesuai dengan nama akun saya. Misalnya ada dari 30 akun itu kan namanya beda-beda, YOSO 1, YOSO 2, YOSO 3, YOSO 4 sampai dengan YOSO 30, maka foto yang dari akun marketplace yang pertama itu otomatis akan ada langsung market watermarknya di foto. Akun saya adalah, ini adalah Yoso, akun Yoso 1, akun Yoso 2, seperti itu. Jadi secara otomatis kita bisa buatkan itu seolah-olah bahwa itu adalah foto kita dan merek kita dan produk kita, gitu, kira-kira begitu. Nah, sehingga bisa dibayangkan bahwa dropshipper di marketplace itu akan mampu mengkloning sekaligus. Alur dropshipnya itu 30 akun itu, maka dia akan memiliki paling tidak menjadi seolah-olah memiliki 600 produk di marketplace yang berbeda. Jadi ada 30 akun dan langsung 600 produk yang berbeda, dan otomatis kalau fotonya tadi total 100 foto, maka otomatis kita juga akan mengkloning menjadi 3.000 foto yang nanti akan bisa kita sebar di setiap marketplace. Nah, inilah yang menjadi concern kita, bahwa bisa dibayangkan kalau saja satu akun ini saya nggak usah banyak-banyak lah, untungnya satu bulan nggak usah besar-besar lah, 1 juta saja, artinya satu bulan saya sudah bisa menghasilkan 30 juta tanpa harus saya punya produk. Kalaupun saya mau tambah lagi keuntungan saya, tinggal saya cari akun lagi nih. Di marketplace tadi, Tokopedia itu main di satu akun ya. Nah, saya mainkan lagi lah 2 akun. Maka saya akan punya 60 akun. Saya mainkan lagi 3, berarti saya punya 90 akun. Nah, begitu seterusnya kalau saya punya lebih. Sehingga kalau punya 1 juta saja untungnya satu akun, maka saya bisa dapatkan 90 juta dalam satu bulan. Begitu yang biasanya sering terjadi di marketplace para dropshipper master. Kalau di dropshipper awalan, yang pemula biasanya mainnya masih manual. Copy, diganti. Tapi kalau untuk dropshipper yang sudah master, yang sering terjadi, biasanya dia akan bermain seperti tidak lebih dalam 3 jam saja. Ini bisa kita lakukan cloning seperti ini. Karena ada aplikasi yang membantunya. Baik, tapi saya tidak akan jelaskan dulu karena memang saya juga tidak merekomendasi ini, walaupun saya tahu semua prosesnya. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Yang kedua adalah fenomena maklar online di media sosial. Di media sosial, saya punya sedikit narasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemilik produk. Pemilik produk itu biasanya ketika dia pertama kali ingin membangun sebuah produk, dia punya konsep. Contohnya gini, saya punya produk, saya mau bikin reseller. Konsepnya kalau ambil 1 pieces 40.000. Kalau ambil 10 pieces 35.000. Terserah Anda mau jual berapa di pasaran, offline maupun online. Tapi rata-rata nih, barang sejenis itu lakunya 50.000 loh, kira-kira begitu. Nah, atau ada yang mau jualan enggak punya modal besar, boleh kenalin produk saya ke online maupun offline, tapi datang dulu ke toko kami untuk ambil foto dan flyernya. Kalau ada yang mau, tinggal bilang saja, maka saya akan support kirim barangnya yang sering disebut dengan dropshipper. Ini adalah dua model di media sosial yang biasa dilakukan dan terimplementasi. Berjalan waktu, maka tumbuhlah resellernya dan dropshippernya untuk membangun dan memperkenalkan produk mereka ke customer. Waktu berjalan, maka sang produsen ternyata merasa produk yang dia miliki mulai dikenal di pasaran. Karena dibantu oleh reseller dan dropshipper yang banyak tadi. Mulailah berjualan langsung, tertarik untuk berjualan langsung. Kenapa? Karena tergoda margin yang lebih besar. Bahkan produsen pastinya bisa dong jual harga lebih baik dan penawaran-penawaran lebih baik. Harga mungkin bisa sama, tapi penawarannya bisa lebih banyak kan, karena marginnya besar. Saya dapat hadiah lebih besar dan segala macam, sehingga produsen jadi tertarik untuk menjual ke customer langsung. Kemudian yang fenomena selanjutnya, muncullah di waktu yang bersamaan tiba-tiba datang seorang yang berdana besar. Dan dia punya toko besar. Tertariklah untuk beli produk tersebut. Karena dia tahu produk tersebut sudah dikenal di pasaran. Kalau produk itu baru, dia pasti nggak akan mau beli. Kenapa? Kan belum dikenal. Tapi ketika sudah dikenal di pasaran, dia akan ambil, dia akan hubungi, "Bapak, saya ambil produk Bapak 5.000 pieces sekaligus ya. Tapi dengan syarat saya minta diskon khusus dong." Akhirnya dapatlah dia harga 30.000. Apa yang terjadi? Maka besok paginya muncullah harga baru di media sosial dan marketplace dengan harga 31.000. Dan disinilah fenomena itu terjadi dan petaka dari sebuah produk pun dimulai. Kenapa? Karena reseller dan dropshippernya menjadi kecewa karena hanya dianggap memperkenalkan produknya saja di pasaran. Nah, inilah yang terjadi dan akhirnya apa? Ketika reseller itu meninggalkan mereka produsen, kemudian yang bermain hanya satu orang, kemudian lama-lama produknya turun, maka langkah kedua biasanya dilakukan oleh pemilik produk dengan cara mengganti kemasan, mengganti merek, tapi dengan komposisi yang sama persis, berharap membangun reseller lagi dari awal. Tapi yang terjadi reseller dan dropshipper sudah kecewa. Nah, Ustadz dan pemirsa sekalian, konsep ini sering kami sebut di Sekolah Digital Business Indonesia adalah konsep dagang. Bukan konsep membangun bisnis. Karena ketika membangun bisnis, tata niaga dan harga menjadi hal yang sangat dijaga. Seperti contoh, kita tahu beberapa merek-merek besar, itu kenapa dia bisa bertahan sampai dengan ratusan tahun, bahkan puluhan tahun mereknya saja. Karena mereka memisahkan antara tugas produsen dengan tugas marketing. Itu dipisahkan secara luas. Dan tidak akan pernah bisa customer di bawah itu membeli langsung ke produksi, itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena mereka sangat komitmen menjaga tata niaga, harga, dan distribusi produk mereka. Baik, lanjut. Ini yang terakhir. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep yang Shopee.tik lakukan bersama 500 reseller dan dropshippernya? Nah, yang pertama kami lakukan adalah reseller dan dropshipper ada akad tertulis dulu bahwa mereka mengajukan diri menjadi reseller, mengajukan diri menjadi dropshipper, dan kami menunjuknya secara jelas bahwa mereka mewakili kami untuk menjual produk di online maupun offline. Yang kami sebut mereka sebagai wakalah kami atau perwakilan produk dan marketing kami. Reseller dan dropshipper hanya sebuah metode saja, tapi akad di depannya tertulis. Yang tidak melakukan akad tertulis tidak kami terima. Kemudian yang kedua, mereka reseller dan dropshipper yang sudah mendatangani akad tertulis tersebut, maka akan kami training lewat video-video kami, baik tips bisnis online, jualan online lewat WA, Facebook, dan IG. Serta juga kami lakukan live diskusi online secara reguler, setiap paling tidak sebulan sekali atau dua minggu sekali untuk mengupgrade kemampuan mereka di bisnis online. Kemudian juga kami sudah siapkan ratusan konten jualan, fotonya, flyernya, copywritingnya, nanti juga akan ada video kontennya, sehingga mereka sudah tidak perlu pusing lagi ketika mereka ingin mengupload produk-produknya di channel media sosial maupun di website mereka ke customer. Kenapa? Karena mereka juga selain diberikan fasilitas ini, mereka 500 reseller itu kami berikan website. Nah, website inilah yang memberikan harga sehingga semua reseller dan dropshipper sama. Jadi, yang mengatur harga adalah dari kami, dari pusat untuk harganya, sehingga tidak bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Diharapkan seperti itu dengan protection harga yang dari pusat. Kemudian, selain itu juga 500 reseller dan dropshipper wakalah kami, itu kami berikan fasilitas checkout automatization. Jadi setiap ada yang beli, otomatis akan masuk ke checkout, di mana checkout itu akan terbang informasinya. Yang pertama, masuk ke admin kami di shopme.link. Yang kedua, masuk ke dashboardnya para reseller dan dropshipper. Jadi dropshipper itu selain website, mereka juga punya dashboard untuk lihat traffic penjualan mereka. Real time. Dari mulai orang order, sampai dengan proses pembayaran, sampai dengan ini barang sudah komplit dikirim, dan resinya mereka tahu, sehingga mereka secara profesional bisa telepon hubungi customer-nya, atau customer kalau hubungi mereka, mereka bisa jawab secara real. Berapa stoknya, berapa traffic-nya sudah sampai di mana, sampai dengan resinya pun juga bisa langsung dikirim. Kemudian, setelah informasi itu masuk ke kami, misalnya ada order masuk, order itu belum terjadi closing. Baru order saja, kan bisa jadi batal order atau jadi beli. Nah, di tempat kami ada admin. di mana admin kami juga membantu melakukan closing management namanya. Membantu para reseller. Karena yang terjadi banyak sekali teman-teman kita yang jualan di luar sana, ketika banyak yang order, banyak yang ngeklik, itu batal menjadi beli bukan karena produknya jelek. Tapi cara penyampaiannya mungkin tidak standar. Menjelaskan product knowledge-nya tidak standar. Dan bahasa yang digunakannya mungkin bahasa yang kurang pas. Nah, itu yang akhirnya kami mendidik admin kami, admin customer service Shopee.com untuk membantu closing management. Bisa jadi pada proses ini, si reseller tidak tahu, atau dropshipper tidak tahu bahwa admin kami sudah bekerja, melakukan welcome order, memastikan ordernya, memastikan alamatnya, melakukan follow up order pertama, melakukan closing order, dan segala macam. Tapi perjalanan ini, para reseller mungkin tidak tahu, tapi dia bisa ngecek dari dashboard yang mereka miliki. Inilah yang menyebabkan kenapa akhirnya kami bisa menjaga hubungan kami dengan baik dengan reseller dan dropshipper kami, sehingga penjualan bisa tetap bertahan, alhamdulillah. Dan juga kami dari beberapa reseller dan dropshipper menjadi komunitas keluarga buat kami, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga terkait dengan membangun bisnis online tetap kami berikan dalam live diskusi online dan juga dengan training video tips bisnisnya. Ustadz, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Saya stop share dulu, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Suaranya belum kedengaran, Ustadz. Pak Yaso, dari penjelasannya, meskipun dari istilah-istilah itu mungkin saya juga banyak yang tidak paham, dan kita memang perlu belajar. Barangkali kalau misalnya tidak ngerti istilahnya, tapi ngerti bagaimana skemanya, sehingga nanti yang kita bahas adalah dari sisi seperti apa skemanya. Baik. Informasi yang pernah saya dapatkan, bahasanya Pak Yoso ketika membangun shopme.click ya, itu yes. Latar belakangnya adalah membantu mereka yang mau hijrah, kemudian membangun bisnis dari awal, para startup-startup, agar bisa berjualan secara online, terutama di masa pandemi. Sebenarnya Shopme ini sudah berapa lama, Pak? Baik, Shopme baru saja berjalan 1 bulan, Ustaz. Dan baru berjalan 1 bulan ya? 1 bulan, dan reseller yang mendaftar sebetulnya di belakang sudah ada lebih dari 500, tapi karena kemampuan resource kami baru 500 dulu. Sedikit tambahan, Ustaz, jadi memang betul background-nya adalah berawal dari Sekolah Digital Business Indonesia yang ada 5.000 alumni itu. Kemudian rata-rata yang di sana adalah ada ex-bank, ibu rumah tangga, ada yang baru saja hijrah, bahkan banyak juga yang ex-PHK, korban PHK karena masa pandemik dan segala macam. Kita tidak boleh menyerah, kita harus ikhtiar. Akhirnya mereka banyak yang meminta, menyampaikan kepada kami, Bang Yos, kami nggak punya modal, kami nggak punya produk, kami nggak tahu cara sistem, kalau belajar dulu kan waktunya terlalu pendek, sedangkan dapur kan tetap harus mengebul, kira-kira begitu. Akhirnya kami dan tim di Sekolah Digital Business Indonesia berusaha keras untuk membangun Shopme.click, dan alhamdulillah rata-rata sekarang mereka yang ada di Shopme.click adalah mereka-mereka yang betul-betul ingin berjualan. Jadi mereka nggak perlu lagi mikirin produk, mereka nggak harus mikirin modal besar, sistem sudah kita buatkan, konten sudah kita buatkan, bahkan ada admin dedicated yang akan membantu untuk melakukan customer intimacy atau manajemen closing supaya mereka mudah untuk terjadi closing, insya Allah. Masya Allah. Seperti inilah pemirsa, gimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu tidak harus dengan misalnya apa ya, menjadi seorang ustadz atau menjadi seorang dai. Karena prinsipnya adalah kita memberikan manfaat sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyanfa'hu." Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya sesama muslim, maka lakukanlah. Dan beliau tidak meminta harus dengan ilmu agama, dalam arti mengajarkan ilmu agama, mengajari Quran, tidak harus. Termasuk misalnya manfaat dalam bentuk memberikan pendidikan dalam masalah al-hirfah, gimana caranya agar bisa mencari sumber pendapatan. Bahkan kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan kata beliau, ilmu yang bermanfaat di sini ternyata tidak terbatas untuk ilmu agama, termasuk juga ilmu dunia. Jadi kalau misalnya Anda mengajarkan kepada orang lain, lalu berkat ilmu yang Anda ajarkan, training yang Anda berikan, yang bersangkutan bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian nantinya bisa mencukupi kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya, itu termasuk di antara amal yang pahalanya terus bertahan. Meskipun yang ngajar ini sudah meninggal, insya Allah beliau tetap mendapatkan pahala selama orang ini menggunakan ilmu tersebut dalam mencari nafkah. Sehingga dia bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan anak dan istrinya. Tayyib, kita berharap semoga apa yang dilakukan oleh Pak Yoso dan kawan-kawan, termasuk di antara ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi tabungan dan terus mengalir pahalanya. Baik Pak Yoso, jadi secara umum dari apa yang Bapak sampaikan, memang betul bahasanya di sini menggunakan prinsip makelaran, ya. Dan prinsip makelaran itu, kalau menurut Imam Malik, dia menggunakan skema akad ju'alah. Artinya, dapat fee jika ada target. Saya kutipkan satu keterangan yang ada di buku saya, Pasar Muslim dan Dunia Makelar, mungkin bisa ditampilkan. Yang pertama yang saya kasihkan tadi. Jadi, Imam Malik pernah ditanya oleh salah satu muridnya tentang jika ada orang yang menjualkan barang orang lain, misalnya seharga sekian ratus dirham, lalu dia nanti tiap laku mendapatkan 3 dirham, itu boleh ataukah tidak? Dan jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik, la ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Ya. Kita coba bacakan. Baik, saya tidak kelihatan yang di depan karena terlalu kecil. Ibnu Qasim pernah bertanya kepada Imam Malik, sa'altu malikan anil bazzaz yadfa'u ilaihi rajulul mal yashtari lahu bihi bazzan wa yaja'alu lahu fi kulli mi'atin yashtari lahu biha bazzan thalathata dananir faqala la ba'sa bidhalika faqultu aminal ju'li hadha aminal ijarah qala hadha minal ju'li. Kata Ibnu Qasim dalam sejarah yang sering kita baca, beliau belajar kepada Imam Malik belasan tahun, bahkan dia mengatakan sampai 16 tahun. Enggak pernah pulang. Ibnu Qasim menceritakan, saya bertanya kepada Imam Malik tentang penjual kain. Ada orang yang menyerahkan uang kepadanya guna untuk membelikan kain. Dan setiap belanja 100 dinar, tukang kain ini akan mendapatkan 3 dinar. Bolehkah ini? Jawab Imam Malik, hal itu tidak masalah. Lalu Ibnu Qasim bertanya lagi, ini akad ju'ala atau akad ijarah? Kata Imam Malik, ini adalah akad ju'ala. Sehingga wakalah yang kemudian di situ ada target tertentu. Kamu kalau bisa menjualkan sekian, nanti kamu dapat sekian. Atau sebaliknya, kamu kalau bisa mendapatkan barang ini, nanti per barang kamu saya kasih sekian. Baik wakil untuk menjualkan maupun wakil untuk mencarikan barang. Kemudian nanti dia dikasih fee tertentu. Itu menurut Imam Malik masuk dalam akad ju'ala. Artinya akad ju'ala itu kan berdasarkan target, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada target penjualan, tidak mendapatkan hasil, maka sah-sah saja pihak wakil ini tidak mendapatkan apapun, ya. Dan itu umumnya yang kita jumpai dalam praktek dropshipping, praktek online, yang tadi diistilahkan marketing affiliate, marketing kita. kalau kalau kamu dapat apa konsumen, nanti kamu saya kasih sekian. Taib, intinya secara umum ini diperbolehkan. Kemudian tadi ada satu kasus tentang masalah mainan harga ya, banting-bantingan harga. Jadi begitu dropshipping dia sudah banyak memperkenalkan produknya reseller, akhirnya produk itu jadi terkenal, kemudian demand naik, permintaan menjadi meningkat, tiba-tiba si reseller menurunkan harganya sehingga membuat banyak konsumen mereka berbondong-bondong beli ke reseller sampai akhirnya membuat para dropshipper kecewa. Nah, yang kayak gini seperti apa yang tindakan yang harus dilakukan? Kalau di tempatnya Pak Yoso, shopme.click dikendalikan Pak ya harganya ya? Maaf Ustaz, terputus-putus. Terputus, baik. Di shopme.click harganya yang mengendalikan siapa Pak? Oh baik, kalau di shopme.click harga yang mengendalikan itu semua dari pusat Ustaz, dari shopme.click. Dan kemudian kami ada komitmen sama yang kami kan diwakilkan juga oleh produksi. Jadi ada manufacturing yang kerjasama dengan kami untuk menyediakan produk ke teman-teman. Itu pihak manufacturing dedicated perjanjian agreement dengan kami bahwa mereka hanya menjual produk itu dan merek itu kepada Shopme. Tidak boleh menjual ke channel lain. Misalnya dia jual ke pasar lain atau ke channel yang lain, maka mereka akan sudah melakukan one prestasi dan mereka saat ini sih tetap komitmen menutup semua channel dan hanya menjual di shopme.click saja. Sehingga teman-teman reseller kami merasa aman bahwa tidak ada channel lain yang menjual di media sosial atau di marketplace dengan harga yang lebih murah, kira-kira begitu Ustaz. Baik, sehingga jika itu sudah menjadi satu aturan ya, maka kita terikat dengan satu hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu wajib memenuhi aturan yang mereka sepakati. Karena itu insya Allah tidak masalah jika dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga di pasar, kemudian harga itu dibuat tetap dan tidak boleh dipermainkan, sehingga tidak ada yang mendominasi disebabkan karena dia harganya jauh lebih murah dibandingkan yang lain. Di buku saya, di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar juga saya sebutkan tentang masalah penetapan harga. Memang pada asalnya, pemilik barang itu berhak untuk menjual barangnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Mau murah, mau mahal, terserah dia. Karena dia yang lebih berhak terhadap barangnya, bukan orang lain. Namun bolehkah harga itu dikendalikan oleh pemerintah? Ini kita bicara pemerintah. Ulama beda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan boleh, dan ada sebagian yang mengatakan tidak boleh. Dan ada yang memberikan rincian, diperbolehkan jika di sana ada maslahat besar, dalam arti ya, ketika itu tidak dilakukan, maka bisa mengganggu ekosistem di pasar. Tapi kalau seperti itu tidak ada, maka hukum asalnya silahkan menjual dengan harga berapapun. Kemudian, tentang masalah kenaikan harga dalam sebuah komunitas. Kalau di shopme.click kan ini bukan pemerintah ya. Ini dikendalikan oleh pemilik platform. Boleh nggak pemilik platform mengendalikan itu? Jika pengendaliannya dilakukan atas dasar saling ridho, dalam arti pihak reseller dengan pihak dropshipper sudah mengadakan perjanjian, nanti kalau Anda menjual di sini maka harganya hanya boleh di angka sekian, nggak boleh dinaikin dan nggak boleh diturunin, lalu mereka saling ridho, berarti harga di sini adalah hasil kesepakatan. Dan kaidah yang berlaku, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Karena itu misalnya Bapak Ibu para reseller yang atau para supplier ya, yang ingin agar harganya itu tidak dinaikin oleh resellernya, bisa membuat kesepakatan dengan para reseller. Saya hanya mau kalau harga kamu sekian, tolong ke konsumen jangan lebih dari itu. Meskipun sebenarnya reseller itu beli dulu. Nah, ini kan sudah jadi milik reseller karena sudah dibeli oleh reseller. Betul, itu sudah dibeli oleh reseller. Tapi Anda terjalin dengan kesepakatan yang Anda buat antara Anda dengan pihak supplier, dan ketika kesepakatan itu sudah disetujui, maka itu mengikat kedua belah pihak. Tayib. Karena itu tidak jadi masalah jika misalnya platform menetapkan harganya hanya sekian. Kita bisa tahu seperti di marketplace ya, Pak Yosua mungkin bisa cerita. Di marketplace itu memang nggak ada ya aturan dalam apa penetapan harga, sehingga kadang ada yang murah sekali, ada yang mahal sekali. Ada nggak aturan tentang masalah harga, Pak Yosua, di marketplace? Ustaz Afwan, suaranya terputus-putus, tapi yang saya tangkap adalah yang pertama terkait dengan marketplace itu mengatur harga bisa kalau kita mengajukan ke marketplace. Misalnya saya punya produk mereknya Yosho, kemudian saya ajukan ke marketplace, kalau ada orang yang jual merek Yosho juga harganya tidak boleh di bawah 15.000. Itu bisa Ustaz, kita bisa mengajukan itu ke marketplace. Dengan catatan produknya harus haki. Produknya harus yang memiliki hak sudah patent, terdaftar ya. Gitu. Di luar dari itu maka tidak bisa. Kira-kira begitu Ustaz. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya terkait dengan cloning-cloning akun, itu sebetulnya tidak diizinkan oleh marketplace. Hanya saja itu diam-diam. Kenapa? Karena dropshipper yang cloning-cloning seperti itu di marketplace, pada intinya mereka belum izin dengan yang punya akun. Itu yang pertama. Dan belum ada izin sebetulnya. Yang kedua, mereka sebetulnya juga tidak tahu stoknya. Bisa jadi ketika ada customer yang beli di akun salah satu dari 30 akun yang tadi saya contohkan tadi, ada salah satu pembeli, ternyata produk itu kosong di akun tersebut. Maka untuk menjaga predikatnya, dia biasanya akan mencari lagi produk lain di akun yang lain. Misalnya kalau sumbernya di Tokopedia, maka dia akan cari lagi akun lain di Tokopedia. Makanya sebetulnya biasanya itu yang saya buat skema itu adalah satu saja. Dan kalau di luaran, biasanya yang terjadi adalah mereka akan melakukan banyak cloning yang seperti itu. Paling tidak 2-3 akun dari satu akun yang ditargetkan di cloningnya. Kira-kira kalau Tokopedia, tadi contohnya, maaf ya saya sebutkan merek, itu bisa jadi 1, 2, atau 3 yang dia cloning. Jadi nggak mungkin satu di cloning menjadi 30, tapi biasanya 2 dan 3. Untuk menjaga kalau stok ternyata di akun pertama kosong, maka dia akan lari ke akun yang kedua dan akun ketiga. Jadi itulah yang sering terjadi sebetulnya di dropshipper di marketplace. Jadi kalau teman-teman ternyata beli satu produk, ternyata oh maaf kak stoknya ternyata habis, dan itu dijawabnya adalah setelah satu hari order, itu bisa dibilang bahwa berarti ini biasanya adalah dropshipper karena dia nggak tahu jumlah stoknya. Baik. Ya memang seperti ini salah satu di antara dampak buruk ketika ada orang yang menjual barang milik orang lain sementara dia tidak mendapatkan izin secara khusus. Betul, mungkin dia dapat izin secara umum, misalnya nanti kamu silahkan jadi reseller produk saya. Ya, produk dia yang mana dan bentuknya seperti apa. Ya, karena tidak tahu detailnya, akhirnya dia berjualan di marketplace. Dan sebenarnya kalau saya lihat di marketplace seperti Shopee itu kan ada apa? Ada stok ya, stok yang tersedia sekian. Nah kadang tidak diupdate dan dia tidak tahu, akhirnya stoknya ngawur saja, selalu ditulis 10, nggak berubah itu ya, meskipun laku 5 ya tetap 10, padahal dia sendiri tidak punya stok. Makanya selalu kami tekankan dan berkali-kali kita sampaikan, tolong untuk urusan stok ini dijaga sebaik mungkin, karena ini kan memberikan informasi kepada para calon konsumen. Anda ngomong stoknya 10 tapi ternyata Anda tidak membawa stok sama sekali, atau di bagian supplier di situ stoknya sudah kosong, berarti itu kan termasuk di antara bentuk kedustaan ya, memberikan informasi yang nggak benar kepada para calon konsumen. Baik, insya Allah apa yang tadi disampaikan Pak Yoso sudah sangat detail bagi kita, dan ini materi ini juga sebenarnya mengulang dari materi-materi sebelumnya terkait masalah bagaimana agar kita menjadi seorang dropshipper yang baik. Dan salah satu di antara syaratnya adalah harus mendapatkan izin resmi dari pemilik barang. Tadi ada beberapa telepon yang sudah masuk namun terputus. Tayyip, kita berikan kesempatan bagi para pemirsa ya Pak Yaso untuk menyampaikan pertanyaan. Suara saya bisa ditangkap? Kurang jelas. Baik, kita coba angkat ini, ada satu penelpon yang masuk. Baik, silahkan. Halo. Silahkan, Ibu. Mohon volume televisinya bisa dikecilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Anda sudah terhubung. Oh iya. Halo. Silahkan. Selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung, silahkan disampaikan. Saya mau bertanya. Saya kan seorang penjual dan saya sering mendapatkan barang itu dengan harga di bawah standar. Jadi orang yang nyetorin saya itu kadang mereka itu beli ketika ada flash sale di seperti Shopee, Tokopedia. Mereka menggunakan banyak akun, seperti di cloning lah Ustadz, cara kasarnya satu orang mempunyai beberapa akun untuk mendapatkan flash sale, dan kemudian barang-barang yang mereka dapatkan dari flash sale itu dijual ke saya. Gitu, seperti itu gimana hukumnya ya Tad ya? Barang-barang, baik. Cukup Ibu? Ya, saya tambah lagi. Kadang mereka menggunakan itu seperti kalau ada flash sale di marketplace menggunakan GoPay, menggunakan OVO. Mereka itu menggunakan uang digital seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau mereka itu menggunakan seperti itu. Saya tahu, cuma saya dapat harga murah. Semakin kesininya, saya kok tahu ternyata mereka mendapatkan barang dengan cara seperti itu. Bagaimana itu hukumnya? Barangnya berupa apa, Bu, kalau boleh saya tanya? Pertanyaannya itu berarti berupa bagaimana hukumnya saya mendapat barang-barang murah dari penyetor yang menyetor ke saya dengan cara seperti itu. Boleh saya tahu barangnya berupa apa kira-kira, Bu? Ya macam-macam kan. Kalau pas ada flash sale pakaian ya mereka menyetor pakaian. Baik. Kalau waktu ada kayak sembako gitu ya mereka nyetornya sembako, macam-macam kan. Nggak mesti di satu. Berarti tergantung yang murah di marketplace ya. Betul sekali. Apakah cuma yang jadi saya masalahkan, mereka kan belinya dengan menggunakan beberapa akun cloning, dan kadang itu mereka menggunakan pakai OVO, GoPay yang pas ada promoan pada saat itu. Apakah mereka sudah menerima barang itu sebelum dijual ke Ibu? Sudah ya? Berarti sudah dikirim dari penjual pertama ke orang ini, kemudian baru dijual ke Ibu? Iya, betul. Baik, cukup? Insya Allah, Ibu? Iya. Nah. Syukran, Ustaz. Baik, Pak Yoso. Ini yes. Saya juga nggak ngerti tentang flash sale di marketplace itu kayak gimana, Pak? Baik, jadi gini Ustaz. Marketplace itu biasanya untuk mengundang orang tertarik dengan salah satu akun market, salah satu platform marketplace dengan dua cara rata-rata. Yang pertama dengan cara memberikan subsidi ongkir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat event-event. Salah satu eventnya adalah flash sale. Jadi contoh misalnya saya punya topi ini misalnya. Topi ini kalau di luaran misalnya harganya adalah 500 ribu secara umum. Nah, marketplace itu akan memberikan waktu 20 menit atau 10 menit biasanya. Ditentukan jamnya, jam 9.00 sampai dengan jam 9.10 menit. Itu dalam 10 menit itu dia jual topi ini dengan harga hanya 50 ribu saja. Gitu. Nah, maka berbondong-bondonglah ribuan bahkan mungkin jutaan puluhan ribu orang untuk berebut topi ini. Kira-kira begitu. Nah, biasanya flash sales itu nanti ada satu random system yang akan menentukan siapa yang akan berhak mendapatkan topi ini. Nah, mereka yang berhasil mendapatkan produk flash sales, biasanya dia akan jual lagi karena dia tahu harga topi ini kan 500 ribu. Maka karena modalnya cuma 50 ribu di marketplace, waktu flash sale dia dapat, dia akan jualnya dengan harga 300 ribu dan itu jauh dari harga pasar. Dan biasanya flash sale itu kuantitinya yang diberikan oleh marketplace tidak banyak. Terbatas maksud saya gitu, terbatas biasanya. Begitu itu konsep flash sales itu. Apa kaitannya orang yang menggunakan fasilitas flash sale dengan akun kloningan ya? Oh, kalau yang ini konsumen ini ya sebenarnya. Konsumen. Jadi konsumen. Kalau yang tadi dari sisi saya yang saya sampaikan adalah dari sisi pengen jual jadi baik kembali seller ya sebagai penjual kembali, tapi kalau ini memang orang-orang yang disebut dengan para pejuang flash sale. Jadi mereka itu bikin cloning yang banyak untuk dapetin harga murah pada saat flash sale. Baik. Berarti kalau saya pahami di sini, jika flash sale itu apa keuntungannya atau harga murah itu adalah karena kebijakan dari pihak marketplace, lalu kita sebagai konsumen kemudian kita beli dan dapat barang itu, maka dari sisi cara mendapatkan barang, insya Allah tidak masalah. Karena kembali kepada kaidah tadi ya, bahwa orang berhak untuk menjual barang sesuai dengan harga yang dia inginkan. Dan di sini marketplace misalnya ngasih diskon ya kepada para reseller yang ada di sana, silahkan kau jual barangmu ini dengan harga sekian. Nanti kekurangannya marketplace yang nutupi, betul Pak Yasir? Ya, jadi marketplace itu ada selalu membuat, kalau kita istilah kita adalah burning money, apa bakar uang gitu ya, istilahnya apa memberikan subsidi yang banyak buat promosi. Itu sebenarnya kan bagian dari budget promotion mereka, sebenarnya cuma dialihkan dalam bentuk event-event seperti itu. Jadi tetap barangnya adalah milik orang lain, cuman marketplace yang ngasih diskon ya. Jadi biasa ya. Jadi marketplace sudah bekerja sama biasanya dengan salah satu produk. Jadi marketplace itu diberikan diskon terbaik. Misalnya diskonnya adalah 40% dari si punya produk yang sudah. Dan produk itu bukan produk KW ya, Ustaz. Produk yang betul-betul real biasanya. Karena tidak boleh jual flash sales dengan KW. Karena nanti si platform marketplace itu akan kena shoe atau akan kena uang prestasi. Jadi produk itu biasanya betul-betul produk yang sudah real, nyata, asli. Dia dapat diskon 40% misalnya yang terbaik, maka si marketplace akan mensubsidi lagi tambahan diskon menjadi 30%, sehingga akhirnya jumlah diskonnya menjadi 70%. Baik, insya Allah kalau dari apa yang disampaikan Pak Yoso dengan skema tadi, gak ada masalah di posisi konsumen yang beli barang ini dengan cara murah melalui flash sale, sehingga tidak masalah jika dia setelah dapat barang kemudian barang sudah dikirim kepadanya dengan harga yang murah lalu dijual kembali ke ibu, karena dari sisi beliau mendapatkan barang tidak ada pelanggaran di sana. Sementara apa tadi akun kloningan itu kan tidak ada hubungannya dengan flash sale ya, karena dia sifatnya konsumen. Atau gimana Pak? Ya, jadi kalau akun cloning yang ditanyakan Ibu tadi, yang saya tangkap adalah contoh saya adalah ingin mengejar flash sale. Nah, kalau cuma main di satu akun, artinya kan probabilitas atau kemungkinan saya itu kalau pemainnya ada 10 ribu, berarti kan 1 per 10 ribu, Ustaz. Nah, supaya probabilitas saya bertambah, maka saya bikin akun sampai 100. Sehingga saya mendapatkan probabilitas 100 per 10.000. Nah, kira-kira gitu Ustaz. Nah, akun itulah yang ditanya oleh Ibu tadi, apakah boleh orang-orang membeli produk flash sale dengan cara seperti ini? Ini akun kemudian, penjual atau pembeli, Pak? Ini akun pembeli. Oh, akun pembeli. Akun pembeli, Ustaz. Akun pembeli. Jadi ada dua nih kloningan nih. Cloning sebagai penjual yang tadi dropshipper, ada juga kloningan sebagai pembeli. Untuk mengejar. Kalau cloning akun pembeli itu secara aturan di marketplace boleh atau tidak? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya kan mereka menggandakan data. Artinya kan ada nomor handphone yang harus dia gandakan. Dia akan beli banyak nomor telepon itu. Kemudian pasti nama-namanya juga mungkin berbeda. Nah, saya Yoso, saya bikin 10, ada nama Yoso, Yosi, Yose, saya gitu kan. Kemudian yang lainnya, pasti akan begitu tuh. Dan nomor teleponnya akan lain. Nah, yang menarik adalah pertanyaannya nomor teleponnya itu dia daftarnya pakai apa tuh? Karena kan nomor telepon kan harus dengan KK dan KTP yang jelas. Dan satu handphone kan hanya boleh 5 kalau tidak salah ya. Artinya kalau saya punya 100, berarti saya harus punya 20 KK dan KTP yang harus saya masukkan ke nomor telepon saya. Baik. Baik. Kalau seperti ini berarti kemungkinan besar ya ada faktor kedustaan yang dilakukan oleh para pemilik akun klonengan ketika dia memperjuangkan dapat flash sale. Ada kemungkinan besar gitu ya, Pak? Kalau dia melakukan cloning, iya, Ustaz. Kemungkinan besar pasti besar kemungkinan dia ada yang di data yang diduplikat atau data yang berbeda. Tayyib. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami, jika memang itu didapatkan dengan cara kedustaan seperti ini, ada unsur penipuan dan seterusnya, maka secara prinsip seorang muslim dilarang untuk melakukan penipuan, dan penipuan dalam rangka untuk mengejar harga yang murah dan seterusnya, berarti di situ ada pelanggaran ketika dia mendapatkan harta. Dan bagi Anda pihak kedua yang tahu kalau di sini ada unsur penipuan, maka jangan dikasih layanan, jangan jadi penampung, jangan jadi penadah, sehingga kalau dia menjual dan ternyata ibu tahu asal-usulnya adalah seperti ini, maka sebaiknya jangan dibeli, karena nanti ya dari sisi apa ya, pendidikan kurang bagus, ya, akan membuat dia tidak pernah berhenti untuk melakukan seperti ini. Wallahu alam. Baik, kita coba beralih ke penelpon berikutnya, Pak Yoso. Ini ada baik penelpon yang masuk, silakan. Halo, Pak Ustaz. Silakan, Bapak. Jadi itu Pak Ustaz gini. Jadi itu saya desainer dari apa? Sebuah pihak website-nya itu menyediakan produk custom misalnya baju, terus saya upload desain saya dan kemudian kalau misalnya customer-nya ada yang beli misalnya baju dengan desain saya, kemudian saya mendapatkan komisi gitu. Nah, masalahnya adalah pihak website ini menarik, apa, membebankan pajak kepada konsumennya. Jadi misalnya total-totalnya itu, total yang dibeli udah sama termasuk kaosnya, desainnya, printingnya, kemudian ongkos kirimnya, itu presentasi dari total yang dia beli gitu. Nah, apakah saya termasuk apa orang-orang yang menarik pajak? Ya, seperti itu Ustaz. Baik. Karena soalnya ini presentasi dari dari itu total yang ini yang mau dibelinya. Baik, PPN, Pak ya. Pajak pertambahan nilai ya. Iya, kalau misalnya pihak websitenya itu membolehkan, bukan membolehkan sih, emang sistemnya gitu. Apa? Saya harus men-setup harga saya. Misalnya kalau saya setup harga saya, terus saya dapat profit. Kalau misalnya saya tinggikan, otomatis harganya, otomatis pajaknya itu ikutan tinggi, soalnya presentasi. Baik. Nah, ya. Cukup, Bapak? Ya, cukup. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ini mungkin kayaknya tidak ada kaitannya dengan masalah McLaren, Pak ya. Kalau dari sisi toko kemudian menetapkan konsumen kena PPN sekian persen, wallahu ta'ala alam, yang saya pahami seperti ini. Jadi di negara kita, setiap orang yang punya badan usaha resmi yang dia didaftarkan ke negara, maka dia punya kewajiban untuk menyerahkan pajak PPN ketika barangnya adalah hasil produksi. Nah, kalau kemudian pajak itu dibebankan ke pemilik barang, maka mungkin nanti akan mengurangi nilai profitnya. Nah, sehingga misalnya pemilik barang, saya tidak mau pajaknya saya ingin nanggung. Karena itu untuk semua kebutuhan barang ini bisa sampai ke konsumen, ditanggung oleh konsumen. Dari mulai biaya packaging misalnya, biaya kirim, biaya apalagi misalnya biaya pajak, dan biaya-biaya yang lainnya. Itu semuanya dibebankan ke konsumen. Boleh ataukah tidak? Ada keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Beliau menyampaikan, diperbolehkan semua biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang agar bisa sampai ke konsumen dengan selamat, semuanya dibebankan ke konsumen. Kalau dulu ada misalnya biaya maklar, ada biaya yang tukang nyuci barang, ada biaya apalagi misalnya biaya tukang antar, biaya, itu boleh dibebankan ke konsumen. Di buku saya, Pasar Muslim dan Dunia Maklar, itu pernah kita bahas. Jadi beliau tidak menunjuk atau tidak mempermasalahkan biaya ghassal. Ini ketemu ya. Kata Al-Kasani, la ba'sa bi ayyul haqqa bi ra'sil mali ujratal qassar was sabbaq wal ghassal wal fattal wal khayyat was simsar wa sa'ikil ghanam wal kira wa nafaqatir raqiq min ta'amihim wa kiswatihim. Tidak masalah memasukkan semua biaya ke dalam harga, seperti biaya pembersihan kain, wantex kain, tukang cuci, pemintal, penjahit, makelar, atau biaya pengembalaan kambing, biaya sewa lahan. Misalnya ada orang yang beli kambing 5 bulan sebelum Idul Adha, lalu harganya ditetapkan harganya sekian, tapi nanti ada biaya perawatan kambing ini sampai Idul Adha selama 5 bulan. Diinkludkan dengan harga barang, hukumnya diperbolehkan. Sehingga kita memahami dari sini, berarti kalau ada biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, yang itu merupakan kewajiban untuk produk yang dijual, karena dia hasil produksi, berarti ada pertambahan nilai, maka tidak masalah dibebankan ke konsumen. Artinya yang saya pahami, itu bukan termasuk menarik pajak, tapi ya, kita menerima penitipan pajak. Bapak kena pajak, boleh dititipkan ke kami, nilainya 10% dari harga, nanti akan kami setorkan ke pihak pajak. Wallahu alam. Sehingga insya Allah Anda tidak termasuk sebagai orang yang menarik pajak. Baik, berikutnya kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menjadi reseller atau dropshipper di marketplace, kita kan tidak memiliki barang yang akan dijual. Bagaimana dengan takabutnya? Baik. Reseller atau dropshipper di marketplace. Tadi Pak Yoso sudah menyebutkan, sebenarnya sebagian besar itu apakah sudah dapat izin dari pihak supplier atau mereka itu cuma main comot gambar orang kemudian dijual? Baik, Ustadz, kalau untuk terkait dengan izin antar toko, rasanya saya lihat sedikit kecil sekali. Tapi secara umum memang ada fasilitas bahwa kalau kita buka toko, ada fasilitas kita akan mendropshipkan barang kita. Itu ada, kita bisa aktifkan akun itu, atau kita matikan juga bisa, atau sekarang tidak bisa dimatikan sih. Sekarang dropshipper itu sepertinya ada beberapa platform yang tidak bisa dimatikan. Jadi secara umum ada fasilitas itu, ada fasilitas dropship itu. Kemudian yang kedua, tidak rata-rata tidak ada izin langsung. Jadi misalnya saya mau dropship ke akunnya Ahmad misalnya gitu, itu tidak, saya tidak perlu izin. Jadi biasanya langsung saja saya jadikan dia sebagai dropshipper saya. Nah, dan saat mengambil foto-foto juga tidak, rata-rata sih teman-teman kalau dengan sistem scammer seperti itu jarang yang pakai izin. Karena kalau pakai izin terlalu rumit, Pak ya. Terlalu rumit, betul sekali. Yeah. Seperti ada akad ya dulu atau izin dulu, betul. Itu agak rumit sekali biasanya. Tayyip. Ya, kata kuncinya kalau Anda mau menjualkan barang milik orang lain, maka syaratnya adalah harus dapat izin. Dan jika tidak dapat izin, sementara Anda menjual barang, padahal Anda tidak memilikinya, maka ini masuk dalam kategori seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Cuman bisa enggak misalnya dropshipper yang tanpa izin tadi, terutama dia ketika melakukan scammers, kemudian dia bahkan ngambil foto milik orang lain, atau dia hanya pakai izin umum, diizinkan ada dropshipper. Bisakah model seperti ini kita bawa kepada skema salam? Jawabannya betul, itu mengikuti skema salam. Anda menjual dengan mendapatkan pembayaran secara tunai, namun barangnya belum Anda miliki. Dan pembayarannya secara tunai. Hanya saja salam di sini disebut oleh para ulama dengan salam hal. Atau salam yang jangka waktu penyerahannya pendek. Dan salam hal, atau berlaku juga dalam aturan salam, pertama, barangnya tidak boleh custom. Kalau barangnya custom, hukumnya terlarang dengan sepakat ulama. Karena custom itu kan berarti produk muayyan. Kemudian untuk barang yang tidak custom, yang kelimpahan di pasarnya banyak, bolehkah pakai salam hal? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama melarang, sementara pendapat Syafi'iyah membolehkan. Dan kalau kita mengambil keterangan Ustadz Irwandi, beliau lebih memilih pendapat jumhur ulama. Makanya untuk dropshipper yang dia nggak dapat izin, atau melakukan aksi scammers tadi, sehingga bahkan sampai foto pun dia ngambil milik orang lain, kita sarankan sebaiknya segera Anda izin ke pemilik barang, ke supplier, agar apa yang Anda lakukan ini menjadi legal. Karena kalau modelnya seperti ini terus, jadinya Anda bisa tergolong menjual barang yang tidak dimiliki sebagaimana keterangan jumhur ulama. Tayyip. Tapi kalau sudah dapat izin, maka tidak perlu takabut. Karena dia kan hanya sebatas kepanjangan tangan dari pihak pemilik barang. Sehingga tidak perlu beli dulu, barang diterima, baru boleh dijual. Karena dia bukan trader, dia hanya seorang makelar yang menjadi wakil dari pemilik barang. Sehingga tidak perlu takabut. Takabut itu berlaku bagi trader. Ada orang yang membeli barang, kemudian mau dia jual ulang. Nah itu syaratnya harus diterima dulu, baru kemudian boleh dijual ke orang lain. Baik, ini tadi ada banyak sekali telepon yang masuk namun putus. Taib, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Ah, baik, ini ada telepon yang masuk, kita angkat ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volumenya bisa dibuat lebih keras, Bapak? Baik, volumenya, mohon maaf, volumenya bisa dibuat lebih keras? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah jelas, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Syaiful Hidayat, Ustaz, dari Bogor. Silakan, Bapak. Nah, mau nanya yang pertama terkait, mungkin di luar tema dulu ya. Yang pertama ini, kan ada aplikasi yang ini, Ustaz, kayak Dana, Flip, dan lain-lain. Itu Ana tertarik sama programnya yang transfer antar bank, itu nggak pakai biaya transfer. Nah, kalau kita pakai aplikasi itu dengan tujuan biaya, ketika kita transfer beda bank, nggak ada biaya transfer, itu bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada Pak Yoso. Nah, Ana Syaiful Hidayat, Pak Yoso, jadi mau nanya terkait marketing ya. Nah, administrasi. Nah, apakah itu termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Karena tidak ada akad utang piutang di sana. Anda menyerahkan uang ke Flip, kemudian nanti pihak Flip mengalihkan uang itu ke orang lain, di sini tidak ada akad utang piutang. Nah, apakah itu termasuk riba? Yang saya pahami ini hanyalah akad titip untuk menyerahkan uang, titip untuk mengantarkan uang. Yang itu bisa dipahami. Nah, apakah itu termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Atau bisa juga dipahami kalau wadiah nanti diambil kembali oleh yang titip ya. Bisa juga dipahami sebagai wakalah. Sama seperti saya nyuruh si A, tolong A, ini duit 10 juta, tolong antarkan ke si B. Lalu A mengantarkan itu, dan karena A dan B ini bertetangga, dia sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun sambil dia pulang, sehingga saya nggak perlu bayar. Dia bukan kurir saya nggak perlu bayar, dan A secara sukarela melakukan itu. Insya Allah tidak ada masalah. Dan kalau misalnya ada kode unik di belakang, jika fungsinya hanya sebatas untuk identitas, insya Allah tidak masalah. Karena di situ bukan termasuk di antara tambahan dari akad utang piutang. Tayyib, wallahu alam. Baik, ini mohon maaf Pak Yoso, karena kita sudah sampai jam 6.25 dan ya untuk sesi dari mulai Senin sampai Kamis jam 6.30 salah satu channel yang merelay kita harus menyiarkan asatidah yang lain. Jadi barangkali untuk diskusi kita tentang masalah makelar di dunia online atau bisnis affiliate kita cukupkan sampai di sini. Dan kembali kami ingatkan kepada para pemirsa, barangkali Anda punya ketertarikan untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana shopme.click dan juga beberapa transaksi makelaran di dunia online, nanti bisa langsung nyambung ke shopme.click atau ke SDBI ya. Kemarin gimana webnya Pak? www.sekolahdigitalbusiness.com. Baik, www.sekolahdigitalbusiness.com. Semoga semakin memberikan manfaat bagi umat. Insyaallah taala. Jazakumullah khairan kepada Pak Yoso dan sekaligus kru yang telah membantu kami dalam menyiarkan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.